warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Al-ayah amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para rawuh kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Serandaan, wabil khusus kelurahan Trimurti. Tri iki telu, murti iki Bu Murti. Dumateng ngarsanipun para kiai ingkang kersa rawuh, ingkang kula mulyakaken. Para pejabat, lak ana pejabate. Bapak-bapak polisi, soho tentarane, adik-adik hadroh, mudah-mudahan kalian menjadi pecinta Rasulullah selama-lamanya. Ciri-cirinya seperti apa? Yang tidak mainan HP. HP ini keras yang gaya. Singgini cewek-cewek. Dan seluruh panitia penyelenggara yang mudah-mudahan hujan malam hari ini tidak menurunkan semangat di dalam hati kita. Amin. Dan rapopo. Terima kasih untuk teman-teman Laskar Oraji, pemuda akhir zaman Laskar Jogja, yang walaupun hujan tetap semangat mengikuti pengajian untuk mendoakan kawan-kawan kita di Palestina. Wih, rasah ning samping, rodok nengah kene ya rapopo. Lungguh-lungguh kabar ini aja ning kono. Ya kabeh itu panitia barang ngene wae. Napa-napa anyepe ning donya insyaallah dadi anyepe ning akhirat. Amin. Niki namung udan teles titik. Niki sing dikrutuke namung banyu udan. Dulur-dulure awake dhewe teng Palestina niku sing dikrutuke peluru. Sing dikrutuke bom. Niki namung jawah gawe adem. Dulur kula panjenengan teng Palestina niku nembe salat di bom. Nembe sholat dibedil, nembe sholat ditembak sak piturute. Mila kok jenengan sambat hanya karena hujan, berarti jenengan dereng ngrasake penderitaan orang-orang di Palestina. Niki lan namung jawah paling pol teles silite ora apa-apa. Kanca-kanca teng Palestina niku nembe Allahu Akbar ditembak, dibom. Bur! Bom. Ayo lho, rawa boleh rene. Ayo bocah-bocah kuwi rasane kono ning arep kabeh kene wele. Spesial malam hari ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Wonten dalu menika kula panjenengan sami saged ngawontenaken pengaosan ngaji bareng Remadu. Remaja Masjid Agung Gento. Apa kuwi? Bendo Remadu. Trimurti Serandaan. Temanya jelas, malam penggalangan dana untuk Palestina. Pertanyaan saya, apakah bapak ibu semuanya bawa uang? Loh, lapa kok banget tahu itu tidak. Lalu yang juara pengopor ini. Disponsori Kecamatan Serandaan Pencinta Selawatan. Movikit Jogja. Buk Surya Mandiri. First Cell. Oh, ini anu mau ini. Cross ini mau ini. BMT Arta Sejahtera Mandiri Menuju Sejahtera. Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Orang nyumbang yo peko. Handoyo Group. Bis. Handoyo kelak bis. Apa meneh. banyu mili atonset, mie bendo asli cap Garuda. Tak ngerti ku Garuda ki kacang ji. Lembaga Keuangan Syariah BMT Mitra Tama. Sing isor dhewe jijiki laundry. Laundry. Be slogane laundrine apa, Jar? Bersih, cepat, memuaskan. Oh, berarti kowe ra butuh bojo le. Cukup laundry. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalu menika kula panjenengan sami. Estu awak kula kesel banget. Nembe muter-muter saking Pantura. Oh, Dugi Tegal. Nembe mantuk siang wau. Nembe arep turu ditekani kali Dir Intel, Pak Nanang. Pak Nanang kundur jam 2, setengah 3. Dir Krimum Pak Hadi utama rawuh. Ngantos dalu tamune kathah. Ning merga temane dalu menika menarik. Senajan to kula ngertos jawah, tapi kulo yakin jawah menika mbeta berkah. Amin. Jadilah hamba yang menyenangkan bagi kholiknya. Jadilah makhluk yang bisa membanggakan kholiknya. Ora kok gawe anyel tok kali yo. Awake dhewe niki panas njaluk diudani. Mbasan udan njaluk dipanasi. Sing kula wedi menjang iso, sing kula wedeni napa? Lah wong panas njaluk udan, udan njaluk panas. Sing kula wedeni napa? Udan panas. Awake dhewe niki lang anyelke. Sing ning desa pengen ning kutha, mbasan ning kutha pengen mulih ning desa. Sing ning gunung pengen dolan ning laut, sing ning pinggir laut pengen ning gunung. Sing paling pekok meneh wong-wong lanang. Monggo Pak katuran dahar. Jawabane sing lanang napa? Moh sayure adem mbok dipanasi. Begitu sayure dipanasi, tiyang sing kakung diaturi meneh, monggo Pak dahar, sik ngenteni sayure adem. Niku sing kula critake tiyang Kalasan. Lak serandaan insyaallah. Sapa sing kandha sami? Ora, insyaallah luweh parah. Awake dhewe niki gawe anyar. Jangan pernah kemudian kita punya anggapan bahwa kehendak kita jauh lebih baik daripada kehendaknya Allah. Jangan pernah berpikir karepmu kuwi luwih apik daripada karepe Allah. Apapun lek sing dikarepke Allah niku mesti luwih apik daripada karep. Iki dulur-dulurku, serong rabi-rabi. Ini adik-adik yang kelihatan wajah baru jatuh cinta pertama. Jatuh cinta. Kadang-kadang awake dhewe niku nyuwun sewu, ketika punya keinginan dan keinginan kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, kenyataan kita sakit hati. Orang-orang yang sakit hati ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah, berarti dia merasa seolah-olah proposal hidupnya jauh lebih bagus daripada keinginan Allah. Wong urip niku ora usah kakehan ngatur. Soale napa? Wis ana sing ngatur. Sinten Allah. Wong urip niku ora usah katok kakehan ngreka, sing ngreka sinten Allah. Sugihmu, keremu, bagusmu, elekmu, mingkemmu, merongosmu niku kabeh mun diatur kali Gusti Allah. Maka kita tidak boleh kemudian bersedih hati gara-gara fisik yang kurang tampan. Wong ngrang, wong ganteng ora kepenak. Tenan, tampan ini menyiksaku. Sak gon-gon rondo ngoyak-ngoyak aku. Penak. Soal awake dhewe niki bagus napa elek niku mboten pilihan, Pak. Umpama awake dhewe niki urip iso milih, mesti kabeh njaluk raine bagus kaya Nabi Yusuf. Umpama urip niki oleh milih, pasti ibu-ibu kabeh pengen ayu kaya Siti Zulaikha. Pengen putih, pengen nyenengke kaya Siti Aisyah. Sampai Kanjeng Nabi memanggil Siti Aisyah niku ya Humaira. Lha kula guyu ndelok ngajine Gus Nur sing delok ya Humaira ku Siti Khadijah. Padahal sing bener sinten Siti Aisyah. Napa Siti Aisyah niku diceluk ya Humaira? Mergo Siti Aisyah niku wajahe putih, begitu gemujeng dadi abrit. Ya Humaira, wahai engkau yang memiliki kulit kemerah-merahan seperti merah delima. Dados Siti Aisyah ki wayu le. Irunge mbong semende, alise buntut kala jengking, untune miji timun. Sami kali ibu-ibu serandaan mriki, subhanallah. Untune miji timun. Tapi timun tuwa tur rodok bosok. Tegese napa gede-gede tur kuning-kuning. Ah niku Kanjeng Nabi, Gus. Bojone putih ayu lak gemujeng dadi abrit. Lah bojo kula ireng banget e, mau celuk apa? Hajar Aswad. Aja. Bojo kok diceluk Hajar Aswad. Niki kabeh pinaringan, awake dhewe iso milih. Sesuk nduk kowe berjodoh dengan siapa? Itu senajan to ikhtiarmu, tapi itu pilihan Allah. Nyatane banyak orang yang pacaran berpuluh-puluh tahun, ora dadi bojone ya biasa kok. Berbelas-belas tahun dari SD wis pacaran nganti kuliah ora dadi bojone. Kenapa mboten, Bu? Ning gelagah doyak ning gelagah parang tritis dipepeti ning parang tritis. Parang kusuma kungkum bareng. Sampai dibela-belani mangkat ning kali orang golek jadah. Ku ana meneh sing ning Borobudur ngrogoh kontole Bima kae. Ning Borobudur kae lho. Sapa sing iso jamin? Nyatane pacaran pirang-pirang tahun akhirnya maplek kenyik putus ora dadi bojone. Akhirnya mengpek nggo ngepek tonggo. Akhirnya pek suh ngepek musuh. Akhirnya pek co ngepek konco. Akhirnya pek lur ngepek sedulur. Tapi lah jodoh niku nyuwun sewu. Begitu wis dirabi wong ndelalah pegatan akhirnya CLBK. Napa niku CLBK? Cinta lama buang kalen. Kalau niku gak ada konco dari SMP pacaran begitu arepe rabi dipek wong liya. Begitu duwe anak loro pegatan balen. Balen teklek kecemplung kalen daripada golek mending balen. Teklek kecemplung lendut daripada golek mending ngerebut. Teklek kecemplung segoro ora tak goleki. Aduh banget soal ini. Kabeh niki tinakdir. Napa jenengan dadi polisi niku mergo pilihane jenengan. Sak janjane secara zahir niku pilihane jenengan, tapi sak janjane niku secara hakiki niku kabeh pilihane Gusti Allah. Tenan nih, apa kaya awakmu iki umpamane saiki dadi pemuda akhir zaman ngene iki. Kuwi mergo kabeh ditakdirke karo Gusti Allah le. Tenan, aku ki duwe bojoku saiki, bundane Mas Adi. Kuwi sing milih Allah. Estu. Umpama kula duwe wenang milih dhewe, kula milih aura kasih. Yo bojoku ayu. Karo sing dibape abang kuwi. Jauh. Ya aduh bojoku kalasan ki serandahan kok ya. Niki kabeh tinakdir. Maka nyuwun sewu begitu jenengan gawe pengajian kok udan ora apa-apa. Niku berarti napa? Allah menyapa kita dengan hujannya. Wong serandaan disapa, he wong serandaan nyoh takai banyu dan riko lo kue pengajian hatimu so nompo pora lah hati kula niku men kebat soalnya nopo, kula gadah majelis men limang tahun arepe udan raudan, kula nyantai mawon. Satu ketika istri saya sambat, abah niki gawe konsumsi sampai 10 hewu mungkin lah orang yang teko turah pripun, ora popo jamaah malah seneng, soalnya apa, seneke dobel cantai mawon. Kalian berdua pacaran ya? Cihe. Namanya Mas siapa? Namamu siapa? Yusuf. Namanya siapa? Wah, lu namanya matamu, lu namanya. Namanya siapa? Eh? Janda? Siapa? Oh, Nanda. Nanda dan Yusuf. Nanda dan Yusuf. Ono nganggo apa? Kartu identitas panitia, manggone ning pupu. Padahal ono jenengku. Wah. Pantesan perasaanku gimana gitu. Gitu. Langsung dicopot aku piye gitu. Nanda dan Yusuf. Kelihatannya dua-duanya sama-sama berhasrat. Tapi saya yakin mereka berdua beda keyakinan. Yusuf yakin gelem, Nanda yakin ora gelem. Oh, kuali. Wah. Berarti sing lemu kena kesir Yusuf. Niki disapa oleh Allah dengan air hujan. Ora apa-apa. Begitu kula mulih nggo pangan nak santai terus mangan le. Wah, mangan jam loro bengi nganggo ayam niku. Napa mbah kok seneke turah kathah mau pengajian udan. Sesuke kula mulih pengajian meneh, santri kula urung tak celuk wis do ngumpul ning pendopo. Begitu kula mudun saka mobil orang gawa apa-apa. Langsung santri kula ana sing nyelekop, napa Mbah mboten beten napa-napa. Napa wae mboten udan, ora merongos ta. Niki kabeh ketentuane Gusti Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Arep de awake dhewe niku arep merekayasa seperti apapun ora iso. Mbok mok kejaro kaya ngopo? Yen kuwi ora jodohmu ora bakal kecekel. Senajan ta awakmu ora usah ngoyak-ngoyak yen jodohmu teko jodohmu. Tenan kok. Maka orang-orang yang kemudian merubah penampilannya supaya kelihatan lebih wah niku nyuwun sewu karena mereka tidak sadar bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka para gadis, mbak-mbak nyuwun sewu, dalam bahasa agama itu ada bahasa eksplorasi, ada bahasa eksploitasi. Soal kecantikan, soal penampilan. Lah awakmu rumangsa wajahmu kuwi kusam, kowe nganggo wedak kuwi jenenge eksplorasi. Kowe lak duwe alis rumangsa kurang kandel, mau lukis nganggo spidol. Usuk-usuk ini kok, itu jenenge eksplorasi. Kue rumangsa bibirmu ireng nganggo lipstik, kue oleh itu jenenge eksplorasi. Yang namanya eksploitasi ini ku nopo, rumangsa alisin jengat-jengat dikerok, diganti, ditambal alis, ganti buntut kalau jengking. Kue ora kena. Soalnya kita bentuk alis macam-macam nih. Tenan, bojone tukang mancing alisnya kaya palesan. Bojone polisi alisnya kaya pistol. Niki dikerok ganti buntut. Mboten angsal sing rumangsa pensek, suntik, solikin kuwi ora kena le. Apa kek? Silikon, silikon kok solikin. Niku jenenge eksploitasi. Santai wae. Nduk. Syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Irunge pensek ra apa-apa. Malah beneran. Beneran. Wong sing irunge pensek niku insyaallah panjang umur. Amin. Napa wong pesek panjang umur soalnya ambekane ngirit. Metune titik-titik. Titik-titik. Lah wong titik kok metune kok. Jajal lak sirunge dawa-dawa lah. Boros cepet mati. Soalnya apa ambekane dawa-dawa. Cepet mati. Wong sing irunge dawa niku boros. Tor lah pilek mesti upile gede-gede njijiki tenan. Ya Allah. Aku mesake sing pesek iki lho, ya Allah. Nganggo kacamata mlotro terus. Apa-apa, Nduk? Kowe pesek ora apa-apa. Ketahuilah bahwasanya pesek itu adalah mancung yang tertunda. Adik-adik serandaan Trimurti sing rumangsa mrongos ora usah nganggo kawat gigi. Njijiki, ora lah sing kawatene. Aku ini delok cewek ayu nih kaya ngopi kok ngomong kawat gigi. Aku ilfil. Aku bayangke nul, aku ndek bojo cangkeme kawatan. Tak cipok lantek cangkemku. Graut, graut. Oh, kuwi ana ternyata, ya Allah. Maka bagi cowok-cowok jangan mencari istri sing cangkeme kawatan. Soalnya saat ini ngawur. Pantesan kawat jemuran gen kula ilang terus. Kamu yang merasa punya kawat giginya, ingatlah. Ingatlah. Kowe iki lak rumangsa kawatan, kowe berarti ra pede karo cangkemmu, seolah-olah kowe merongos. Ora apa-apa, Nduk. Ora usah mok kawati ngono kuwi. Kowe iki lak untumu merongos, katakan hadza min fadli rabbi, ini semuanya dari Tuhan. Aku mengko apa merongos ora urusanku, urusane Gusti Allah. Wong sing gawe Gusti Allah kok. Harusnya kamu bersyukur lak cangkemmu merongos, ora kuliah wis duwe gelar. Apa gelare MSc? Apa kuwi MSc merongos sak cangkeme rapopo. Rapopo. Ngopo kecampur iki? Kayak mesti sing duwe cangkeme merongos. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kula wau mangkat, ya Allah, bilih dalu menika udan. Ini semuanya adalah anugerahmu. Makanya nyuwun sewu senajan to kula ngantuk awak kula lungkra lesu. Ayo para kimcil duduk di sini. Iya. Kenapa mereka duduk yang berdetak jantungmu, saudara-saudara? Ayo. Sing paling cedak karo aku tak dongake dadi besok bojone kiai. Amin. Amin. Minimal rambutnya gondrong. Amin. Dan itu adalah aku. Lah bojoku sakmene mbane sempal boyokku ora. Duk nunggu kabeh kene. Mila senajan tawa kula kesel ngantuk, rasane lemah lesu, ora semangat. Kula langsung ngomong bojo kula, "Bunda, goleke baju sing ana tulisane Palestina." Pi. Palestina will be free. Artinya apa? Palestina pasti akan merdeka. Indonesia. Gus Miftah. Indonesia, tukang parkir matamu. Tukang parkir. Cacah cangkeme atos. Masa yo bagus e koyo ngene terusane tukang parkir to, Ndang. Lawak polisi aku ngerti. Aku ki polisi, iki reskrim, serse apa binmas, bina masyarakat. Kuwi ra usah ndelok sangka bajune kuwi iso bedake. Iki serse apa iki ana linmas apa bimas, Pak? Bimas. Kuwi didelok sangka watuke ketok. Tenan. Lak bimas kuwi nyuwun sewu lak reskrim serse kuwi watuke dimpet. Senajan to pengen watuk kaya ngopo gulune gatel kaya ngopo. Kuwi watuke mung lirih kek. Dimpet soalnya serse ora oleh konangan. Ning lak bimas ning lak bimas ya Allah watuke didelewer dilewerke. Men ketok. Ini bimas biasa. Tapi lah adik-adik putri cari suami prioritaskan polisi. Polisi iki kepenak. Penak, Nduk. Kowe akon apa wae jawabane mung siji ning bojomu. Siap dan 86 laksanakan. Curiga saya iki. Kim cilik kok cangkeme ombo banget. Tahu apa, Nduk ya? Nah, bojone polisi, Pak, pengen ngombe es, siap dan 86. Oh, malam Jumat iki. Pak, sunah Rasul 86. Kancaku kuwale. Bojone polisi, sing nembung sing lanang, sing jawab sing wedok. Dik, malam Jumat sunah Rasul 69. Loh, kok 69? Kuwale. Ning lak cah lanang golek bojo, golek guru. Apa meneh guru TK. Masya Allah, nikmat banget. Enak begitu mlebu kamar koni karo bojomu sing guru. Papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Jawabane lupa mamah. Ayo ulangi. Yang paling ciloko duwe bojo tukang tandur. Walah, mlebu kamar suguh tungkak meletek-meletek. Maka begitu ini menjadi ketentuan Allah, takdir Allah, kula mangkat dengan semangat. Saya ngomong dengan santri, santri, napa bah golek kesal Palestina. Bengi iki pengajiane luar biasa. Senajan to wong ndi soe nyuwun sewu pengajiane judule apa? Save Palestina. Wo, tak takon kuwi sing usul sapa kuwi? Pak Dukuh. Pak Dukuh wonge sing ndi? Pak Dukuh wonge sing ndi? Heh. Oh, Dukuh kok mburi panggung iki ngopo? Ndi Dukuhe? Oh, munggah panggung kok rene kok. Pak Dukuh munggah panggung. Are ne. Ayo, dini kok. Kita iringi naiknya Pak Dukuh ke panggung dengan nyanyian la ilaha illallah. Dene kok. Kowe bar macul opo ya Allah? Wis lungguh kono wae. Ya Allah, mesake jempole. Apa ne? Oh ya seminggat kono. Oh, aku soalnya ndelok sikilmu nate go kok aku. Ayo bar macul ke lo ya Allah. Perjuangan Pak Dukuh untuk kita semuanya. Masya Allah. Luar biasa. Sing mesake bojone iki. Tenan. Undang-undangannya apa? Buduk. Enak banget. Buduk. Yang paling cilok kok bojone cari. Burik. Ning kuwi le, Nduk. Lah sing lanang jenenge Ngadina, sing wedok aja diceluk jeng mesake. Jengatno. Alah ora apa-apa. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah rabbil alamin senajan to Jawa kula panjenengan sami insyaallah atine bunga ora susah. Amin. Mila kula yakin niat kula panjenengan sami dalu menika pengajian empati dengan saudara-saudara kita di Palestina, bersimpati dengan perjuangan mereka. Berarti kita termasuk orang-orang yang memperjuangkan negara Islam. Pertanyaannya begini, saya ditanya, "Gus, oh Indonesia niku lak masalahe pun kata Bali gunung meledos, Yogyakarta sapitrute gempa bumi, Bantul banjir dan lain sebagainya. Belum lagi penyakit-penyakitnya pejabat korupsi. Gene apa mboten? Maling bondone rakyat. Mila kula matur, pokoke ana polisi gelem mangkat ngaji insyaallah polisine selamat. Amin. Apa bedanya polisi Arab karo polisi Indonesia? Bedanya siji, polisi Arab senengane dolan ning masjid, polisi Indonesia ning dalan. Lah ngapa polisi Indonesia senenge sobo ning dalan? Soale wong Indonesia ora tertib. Mila polisi dolane ning dalan. Ning kula matur kali Pak Kapolda, polisi Indonesia sakniki apik kabeh. Sing nyebai siji, polisi Cilukba. Nung lampu merah ketoke ora ana polisi, awak ngeblong, begitu mblong, wet. Iya. Nyebai. Jadi kadang-kadang masyarakat itu harus tahu, polisi niku gawe momen tilang dan lain sebagainya, razia itu semuanya diatur oleh undang-undang. Kemudian kalau ada polisi seperti itu, nyuwun sewu, itu mergo jenengan ora tertib. Dan polisi tidak boleh semerta-merta semena-mena dia razia. Kudu ana peraturane. Ya awakmu tertib ning dalan rasa ngawur. Lampu merah itu digunakan untuk menyelamatkan kita, bukan untuk dilanggar. Ya tahu anyel. Tahu anyel gara-gara rame-rame ini teng Yogyakarta setiap pengajian diarani bid'ah. Setiap selawatan diarani bid'ah. Setiap ono-nopo diarani bid'ah, kafir, sesat. Ah kula jengkel. Pengajian do awakmu pitung gitu. Gitu. Numpah Harley. Sing buri pokoke I love you full pokoke. Ae sing buri karo mbambake kene padha. Cangkeme padha brawoke. Lah wong lanang cangkeme brawok iki istimewa. Lah wong wedok cangkeme brawok biasa. Ah soalnya cangkeme loro ora apa-apa. Kowe rong dong kowe. Besok lah jadi kiai, ya abah ya. Penggemar ya oke. Ya anakku. Ngerti ra kelas 4 kelas 5 ngerjake soal matematika 10 salah kabeh anakku. Jos. Gurune nyeneni ra wani ana iki kiai to. Akhirnya gurune tak telepon. Larep nyeneni anakku maro ning pondok, apa masalahe? Anak kula takoni, Mas Adki, kemarin ujian soal matematika soal 10 salah semua, enggak ada satupun yang benar. Gimana? Jawabannya anak guru nyuwun sewu. Kenapa semuanya salah, enggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul, lanjutkan. Anakku. Wong bulan poso, ngasar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anakku buka kok piye? Mas, iki cek ngasar, ngapa kowe buka? Apa jawabane nyuwun sewu, Mbah? Kula mboten saged mbedake antara adzan maghrib lan adzan ngasar. Adane padha, Mbahmu. Terakhir kula ngaji diprotes, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anakku takon, kenapa, Mbah? Surga terletak di bawah kaki ibu? Aku meneng wae, dilokke, kiai kok ora iso jawab. Akhirnya tak jawab, kamu tanya apa? Abah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Aku lah jawab, Dek, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Masya Allah. Yes. Anakku jawab, oh alah surga itu terletak di bawah kaki ibu, pantesan ibu lah melaku alon-alon. Lah ngopo lek wedi surgane rusak. Pemuka dadi kiai gedhe le. Amin. Ini kowe. Kita syukuri sama. Maka malam hari ini ketika saya ditanya, kenapa Indonesia bobrok urusannya kathah banjir bandang, Bantul kebanjiran, bahkan Gunung Kidul gunung iso kebanjiran kok piye? Kula wingi teng Lipar, Lipar aku banjiran, Pak. Sapi ini niku kentir, kelep. Wedhuse niku klep. Ning ana sing lucu meneh. Napa? Kandange kentir, sapine ora ampuh banget to kuwi. Aku ora iso mbayangke aku niku. Dadi kandange niku kentir, klep, sapine ora. Lampuh banget to iki. Iki lak pikir-pikir kok iso ya. Yo. Lak Gusti Allah niku sing ngersake apa-apa iso. Ning kula ndek crita jamaah kula mbiyen Bantul jaman gempa bumi tahun 2006. Begitu bar mangketerke anake sekolah mangkat ning sawah, ora ngerti gempa bumi ki ambake tibro. Gempae tibo bek. Begitu tiba rumangsane setruk. Ya Allah, aku setruk. Mergo ora kuat ngadeg sikile gemeter. Ning jalan Imogiri Barat, Imogiri Barat, plek aku setruk ya Allah. Begitu ana wong mlayu, gempa bumi, gempa bumi. Heh, gempa bumi to. Alhamdulillah. Loh, Gempa bumi kok alhamdulillah pripun? Lah gempa bumi sing ngrasake wong akeh lah setruk aku dhewe. Iki wong pekok meneh iki. Gempa bumi kok alhamdulillah kok ampuh banget kuwi imane dhuwur banget. Tenan. Makane nyuwun sewu para perokok ini iman sangat tinggi. Awakmu aku ora ngerokok. Tapi bocah-bocah ngerokok iki imane sangat tinggi. Orang percaya karo omongane pemerintah, rokok itu karena mereka yakin yang membunuh itu hanya Allah. Wah, wow, jos kowe le. Neng tak takon karo mbak-mbake, awakmu lak golek bojo seneng sing rokok apa ora? Itu adalah aku. Aku ora ngerokok. Oh, ora promosi nyatane aku ora ngerokok kok. Ning bocah-bocah iki ngerokok ya ora tak salahke. Enggak tak salah ke, karena mereka punya dalil. Ni'matul udud ba'da dahar. Subhanallah. Lah cara santriku sirane apa? Sing sapa wonge bar mangan ora ngrokok, padha karo wonge sing ora cengok. Ning tak teruske Pak Polisi. Sing sapa wonge bar salat ra wiritan, padha karo wong adus rasabunan. Iki lek wong salat ra wiritan padha karo adus rasabunan. Biasane kelase mat kolam cing komat teko salam plencing. Begitu rampung salat tangane diangkat ndongone sing ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin. Haji guru ndonga kok sak geleme dhewe. Ya Allah kau tahu yang ku mau. Bles. Kang golek jodoh mbak-mbake ngono kuwi dongane le iki. Mumpung ketok. Ya Allah. Bila nandai jodohku. Oh. Jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila nanda bukan jodohku, ya Allah. Pian dongane ya ngono. Ya Allah, bila nanda itu jodohku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila nanda bukan jodohku, sing lemu aku juga mau ya Allah. So. Rapapa nduk sing lemu jos. Nah kurban iki salah regane larang. Bojomu sok seneng lak kowe lemu. Kasur ra perlu. Pertanyaannya adalah kenapa dengan situasi kondisi negara seperti ini Indonesia begitu semangatnya dengan mengatakan mal Palestina harus merdeka dan seterusnya. Pertanyaannya, kenapa kita repot-repot bela Palestina? Jawabannya, aku kira ngombe sprite. Sampun njaluk. Anda. Sorry ye. Enggak level. Sampeyan mau? Oh, anakku gelem kok. Sing pekoki panitiane, pengajian kok disuguh snack. Kek nguntale kapan niku? Ada? Isine mau ngarem-areme wani nyuguh iki lho. 1000. 1500 2500 nyari yang kecil macan tutul manis cantik turunan bandel lak sing lemu ke yo macan tutul manis cantik jalannya mentol-mentol. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Jawabannya sederhana. Kenapa orang Indonesia begitu semangat sumbangsihnya terhadap Palestina? Karena yang perlu Anda ketahui, hei orang Bantul, negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia mendapatkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 adalah Palestina. Mayoritas negara tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mayoritas negara di dunia tidak mengakui kedaulatan Indonesia. Tetapi Palestina berdiri dengan tegak dengan mengatakan kami mengakui kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian disusul Mesir dan negara-negara lainnya. Siapa yang mulai? Palestina. Sing tepuk tangannya ramah mesti paham. Apa meneh sing ora? Wah, tambah pekok kok. Itu kenyataannya. Artinya apa? Kalau hari ini orang Indonesia berteriak Palestina harus merdeka, lumrah, karena kita punya utang jasa dengan mereka, utang budi dengan mereka. Dan yang perlu Anda tahu nyuwun sewu, Israel itu pendatang, Israel itu penjajah, Israel itu tidak punya daratan, Israel itu tidak punya negara. dia datang ke tanah Palestina, kemudian pengen mengusir orang Palestina dan menguasai Palestina sebagai negara mereka. Laknat niku Donald Trump. Delok mawon. Tenan lho, aku nesu lho iki, Nduk. Aku nesu rupaku bagus kok. Apa meneh ora? Dunia lebak. Delok wae mulih cangkemmu dunen delok wae. Kamu menghinakan aku. Maka hari ini nyuwun sewu. Ketika kita mendukung Palestina untuk merdeka, coba kita lihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari negeri Palestina, dari negara Palestina, dari orang-orang Palestina. Coba Bapak Ibu rahimakumullah, ketika orang Palestina dilarang oleh tentara-tentara Israel mendekati Masjidil Aqsa, tetapi semangat beribadah mereka luar biasa. Tidak bisa sholat di masjid, mereka sholat di jalan. Mereka Jumatan di jalan, mereka subuhan di jalan, siang hari duhur di jalan, asar di jalan, maghrib di jalan, subuh kedinginan di jalan. Niku semangate rakyat Palestina. Sementara awake dhewe niki wong Bantul masjid teng telecek. Sak gon-gon krungu adzan. Nyuwun sewu, sama sekali tidak ada respon untuk mendatanginya. Artinya apa? Kita bisa belajar dari semangat orang-orang Palestina, walaupun mereka berada di tengah-tengah ketidaknyamanan, diganggu dan diusir oleh tentara-tentara Israel laknatullah alaih, tapi mereka menunjukkan kepada dunia, kami tidak takut. Semangat itu pernah ada di awal-awal kemerdekaan, di masa-masa perjuangan. Bagaimana kemudian para pendiri bangsa mempunyai semangat yang luar biasa. Saya kira adoh nih. Maka selalu saya bilang sama anak-anak pemuda akhir zaman, sama anak-anak Laskar Oraji, jadi pemuda yang istimewa. Jangan seperti cambah tauge, tahu bro, neng ini jenenge tahu apa? Tahu susur. Kuwi lak ning Surabaya, lak ning Jawa Timur jenenge tahu bunting. Tahu meteng. Soalnya tahu ini melen. Kenapa saya katakan jangan menjadi pemuda seperti cambah atau tauge? Soalnya saben krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa meneh subuh mlungker kaya tauge. As-salatu khairum minan melungker, cambah tauge. Tapi mbak-mbak jangan menyepelekan cambah atau tauge. Ini apa? Begitu cambah atau tauge masuk tahu, tahu ini meteng tak ada nih. Mbok tenang. Karena jenenge tahu bunting atau tahu berontak, tahu susur. Hati-hati, gue rung metengnya wis lemu kok, hati-hati gue. Semangat mereka yang perlu kita contoh. Harusnya kita malu dengan orang-orang Palestina. Malu. Mereka dihujani peluru semangat untuk mengabdi kepada Allah, semangat untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa dari cengkraman Palestina, dari cengkraman Israel. Sementara kita tinggal memakmurkan masjid, naudzubillah min dalik. Sifat kita jauh dari itu. Dunia malu. Maka hikmahnya apa malam hari ini? Mulai besok pagi kita malu yen warga serandaan krungu adzan ram mangkat subuhan ning masjid. Memalukan, sungguh terlalu. Halah kowe yo hoe dadakno. Ora mungkin sing lemu subuhan teko. Alah. Di rumah. Kok pengen ngerti, kayak sing bengoke cangkeme rupane kaya ngowo to kae. Kok katanya suarane nyenengke banget. Takan. Dadi ngono HP-ne kroseng gaya banget. Abdul cetatu. Kowe kuwi kok dadi ngating. Pamu kaya kipli. Mumet ndas ku lele. Mereka terpesona dengan aku. Engko mulai langsung ya Allah. Mungkin-mungkin mengkedalu kula ngimpi ketemu Gus Miftah ya Allah. Nah, aku ngimpi, woi itu benar. Nah, ketemu Yusuf, setan. Semangat ini gitu, kadang-kadang saya malu. Mereka di tengah-tengah ketidaknyamanan seperti itu, dibalangi karo wong Israel. Omae dibom, anak-anak dibunuh, dimatikan, perempuan diperkosa oleh Zionis Israel. Tapi subhanallah. Mereka kula ndelok YouTube bocah-bocah cilik Palestina wani karo tentara Israel nika. Kula isin. Cah bayi wani kaya aku iki lho. Mung digodho setane kalah. Sik tak ngomong. Lak lucu guyu ki lumrah. Lah iki ra lucue guyu iki lho. Sing salah ki cangkemmu apa memori otakmu sing rusak kuwi lak ora dong. Kaget aku. Wong ora ono apa-apa. Allah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Takbir. Aku ngerti panitiane menderita, sampai tisuin jikuk ning jero mobilku. Ya Allah. Aku ra fofo. Wis kudu dhewe kok mobil. Yo, corona etat iki. Dudo. Duren. Duda keren. Tat, nanti saya dibacakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli surat Tabu wa jahadu bi amwali wa anfusihim ulaika humus shodiqun. Ya tat ya. Wingu keluar. Tonggoku kan ana kirik krungu kok jegok langsung tahan. Kirike tonggoku langsung mung ya tonggoku duwe kirik iki ana manfaate le. Yen ngicah serandaan dolan gonku kudune mengko ngiwa kebab. Karo kirik kok. Hop hop hop. Kirike manfaat to, dicegat panitia. Kebablasen kok kudune ngiwa kok babak. Hop hop hop. Aku isin to, tamu sangko serandaan malah dicegat kirik. Kirike tak bualang Pak Polisi nganggo watu. Wut kena batu endase bengok kenging kenging kenging lho piye ke kok kowe kaing-kaing ki asune sapa akhire wong serandaan Pak Dukuh mlebu omah kula niku lak nampa tamu ra nang jero omah ning pendopo mburi Pak Dukuh malah dilokke karo babon peko akhire Pak Dukuh ngisiran kok polisi pindah ning mburi dalang ngliwati kalkun dilokke karo kalkunku Pak Dukuh kocelok kocelok kocelok. Lah Pak Dukuh kene pendopo nggen kula wong kula ora ngerokok Pak Dukuh ngerokok dilokke karo cecak ceceken ceceken ceceken ceceken di Pak Dukuh serandaan pengajian kali bojo kula disuguh mangan delalah ra duwe lawuh warung dilokke karo jago tuku krumpuk. Alhamdulillah kula rong metu. Sapa kene njaba? Pak Dukuh, Mbah. Pak Dukuh tak celuk. Pak Dukuh, ndelah ana tekek. Tekek. Oh, lah Dukuh kancane tekek. Ku Bapak niki harus menumbuhkan rasa malu. Isin. Yo. Maka dikatakan Yahudi-Yahudi Zionis Israel itu akan ketakutan. Di mana anak-anak kecil banyak yang menghafal Quran, anak-anak Palestina menghafal Quran. Kudune ramong Palestina. Anak-anak awake dhewe niki pun mulai dididik dengan Al-Qur'an. Maka setiap kali ketemu saya anak kecil selalu saya berdoa, Allahumma alimul kitab. Kalau cowok, kalau cewek Allahumma alimal kitab. Artine napa? Ya Allah, pahamkanlah dia dengan Al-Qur'an. Jadikanlah dia hafidul Qur'an. Soale napa? Semakin banyak penghafal Qur'an, Yahudi Israel itu semakin ketakutan dengan umat Islam. Maka malam hari ini siapapun termasuk adik-adik yang besok bakal mengandung dan hamil. Diniati, ya Allah, saya besok harus punya anak penghafal Quran. Mulai saya ini, ya Allah, mudah-mudahan saya besok rahim saya mendapatkan janin dari seorang suami yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Ngono kuwi, Dok. Kalau wetengmu lak ning serandaan akeh codot, ya Allah, ampun ngantos kula jenengan utus bojo sing kaya codot. Eh codot ya. Kalian tahu codot itu sifatnya apa? Codot itu terbang di malam hari, dapat buah satu, dimakan separuh, buang di jalan, kemudian dia cari yang baru. Dimakan lagi separuh, buang lagi cari yang baru, itu adalah codot. Mila ibu-ibu, lah bojone nakal, ya Allah, muka-muka bojoku ora dadi codot. Jenengan duwe anak ayu-ayu kaya jilbabe abang, ya Allah Gusti, muka-muka anakku ora diuntal codot. Mila lah awakmu golek bojo nduk lihat akhlak suamimu. Menjaga enggak dia dengan sholat jamaahnya? Kalau dia mampu menjaga sholat jamaahnya, pasti dia bisa menjagamu. Sholat subuh yang kedinginan saja dijaga, apalagi aku. Jos nunggu. Lolak gulek, cuma minimal sing kiai. Oh pemenang rambutnya gondrong, be dijamin codot. Simbah yang nyek banget lah. Belnya ya pada cadat. Tuwek kemenyek. Ustaz, ayo Tat. Baca ini Tat. Mau tak terang ke Tat. Semangati awahe dhewe kaya wong Palestina. Isin kita dengan orang-orang Palestina. Ayo Tat. Iya Ustaz, bagus suaranya apik. Tahu rahasianya? Karena ketika beliau dalam kandungan Faiz. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Penampilan gaul nganggo topi, kacamata, katok ejin, tapi suarane. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama Oh. pokok bahasan kita. Paduka apa pun tinggi. Ini yang dimaksud penggalangan dana ini kepiye? Oke, kotak infaknya kaya anu, kaya ada sampah kaya. Wes, panitia nih kotak infak nih gini di sini. Jajar nih gini. Kau apa pun kok? Oh, aku pengajian mau sangon nih lah. Nih, sangunnya gue ini. Malam ini aku mau materi ya pokoknya. Kunjung kan ini kayak aku amplopin. Wong kiai ini aku mau kayak kunjungnya ke biye. Tena dibati karo kunjung aku. Ini siji-siji. Pokoknya wong ini pengen selamat, bantu wong Palestina minimal siji tok ini. Orang mulai awas, cangkemu dunen. Ayo maju meneh. Ini aku karo nyeleksi sing ayu sing di. Nggak sih, aja melaku di sih. Hei, ngomong-ngomong. Dumeh uang sudah aku kasih, kamu meninggalkan aku. Hari ini meneh. Balen ini tak ajar muter terus. Ya pareng-pareng den ngono lho. Min kaya pengamen yang lampu merah kae lho. Pak, kamu nafsu amat sama aku. Sing lanang ora usah sing lanang mah aku. Wah, panemu bae. Yo. Bek lanang dibuka. Dilebokke YouTube-e cah iki. Ya Allah. Tak kandhani. Lak jenggot iki bener sunah diingu. Kumis ku sunah dikerok alhamsu minal fitrah lima hal kesucian iki sunah untuk dijingu pelihara kumis sunah untuk dikerok kuku sunah untuk dipotong bulu ketiak sunah untuk dicabuti rambut tapi ingat dicukur dewi ya. Jangan ke salon jenengmu siapa? Oh aku ngerti jenengnya Irma apa ke Irma irenge masya Allah wis sunah dikerok di apa dicukur tapi cukur dewi ojo ning salon kok item takoni. Ngapa Mas? Cukur, cukur nopo? Kok iki balik meneh? Ora. Ya. Kiai kok apian banget ya, masyaallah. Namanya Mbak siapa? Mela, korban sinetron. Jeneng kok Mela. Kabeh. Wis kabeh, wis kabeh. Ya. Sumuk banget ya. Kowe disangoni, Rung. Eh? Kowe cah ngendi? Cak ini ora sida, cak kene. Nah, kene. Laskar ora cindi. Mau, Cong. Wes, laskar kuwi udah akhirat. Ya. Akhir zaman kok akhirat. Teneh modar. Nah, kas. Lah, oleh duit oleh roti to kandhani. Cong rene. Gue mau jenggo amplop tak kayak bati. Tolong gua no amplop pay wae to. Ayo kita mati ku seragam. Lah aku entuk apa? Serapopo le. Ora usah mikir sang, ora usah mikir sang. Masuk on, sok tanggal 6 Januari wis ana aku nyewa bis tak ganti bise. Tanggal 6 Januari pengajian. Jawab saiki gelem-gelem ora sing teko wong oke. Sopo ketua panitiane sing nyekel? Ah, eh ngene ya. Santai, engko tak sewake ambulan. Andre itu masih koordinasi untuk besok tanggal 6 di pondok mujadah besok. Tau ora kasih anak Asanti, saiki cukup awakmu wae. Soale ana surupane kaya kipli. Ayo sakniki jenengan lak pengen tenan sumbang saya karo Palestina, duit pira-pira tokke, lebokke. Gus Miftah wan. Polisi ini barang hoong ngapa nyekeli HP tok. Ayo kabeh mubar. Ana yo kuwi penggalangan dana mosok yo ora calcul. Kok dadi wong iki nyah-nyah, kaya mbak-mbak iki nyah-nyah. Iya. Sing suwe ta, engko pilih sing ayu sing ndi? Engko tak lamar ge. Di Zoom, subhanallah. Ana sing masuk. Ayo niku mbeng, ibu-ibu ngetake duit kabeh. Wis, ora sawedi. Ora ana critane sedekah. Kula niku biasa mulih diamplopi panitia tekan ngemah, entek duit niku men biasa. Kula dum-dum dalan. Nyuwun sewu kula pengajian ning sarek kemawon kadang-kadang mbak-mbak lunte kula sangoni kok. Tuku mbahmu kuwi ngawur tuku. Emang aku cowok apaan? Aku gratis sewu. Ya le, ayo sing duit kabeh ditokke. Salah selempun, Gusti Allah niki mbantul kena banjir. Asadaka tutut faul balak, sedekah niku nolak balak. Ora mungkin jenengan kena balak yang jenengan salsel karo kuwi. Pokoke nyuwun sewu, Bu. Pengen uripe mulya sedekah sewu kae. Paduka. Sesuk malam iki paing jamaah kene jangan ngaji ning pondok ben ngerti. Sewakno bis apa-apa. Lah awakmu ora ndidhit ngomong aku, yen remu gedhek ora apa-apa. Kalau pendere Gus Karim ngeno lho. Mang jak mriko. Sewange bis ben ngerti. Ini lho umat Islam itu besar. Ini lho jamaah iki akeh. Yen nak ngaji ngen kula mesti semula undange di dikempot. Wah wong tua-tua nerok kelagune di dikempot apal kabeh. Sewu tok wis tak lewati mulih di dikempot setruk kesel soalnya. Ya, kula terangke ayat niki. Lho, kok wis setengah loro? Ibu apa rahimakumullah? Apa sumbangsa yang bisa kita berikan? Wau sing diwaos Ustaz Baihaqi. Niku surat niku nerangke ciri-cirine wong iman. Innamal mu'minunal ladina amanu. Siapakah yang dimaksud oleh orang sebagai orang beriman dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat? Amanu billah, orang-orang yang beriman hanya kepada Allah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, karo dolu kowe sangune 100.000 kok. Ndelok kiai bagus kok 1.000. Sarang kiai napa munyuk? Jenengan wae ngajeni kiai napa munyuk? Delok munyuke 100.000 kok. Ndelok kiai kok 1.000. Munyuk kae lak disuguh pisang karo duit milih ndi nduk? Pisang. Tahu nilaine banyak duit. Karo ngaji kuwi nilaine akeh ndi? Nonton TV. Ya nonton TV berarti milih pisang apa duit? Pisang. Sing mau jenenge munyuk. Berarti lak diundang ngaji malah nonton TV kelas e kaya munyuk. Ngono kuwi kok. Etok-etoke duwe wis esuk mangan ngaji kok. Padahal PHP. Ayo le, sak duwe-duwe mule. Tok le ra apa-apa. Tang kancane. Wes. Ora apa-apa, bismillah. Wah. Anakku ora selera apa meneh aku. Ora banget matamu. Ayo dang dirambungi iki wis ngaji meneh. Ditung bare langsung ditung tak deloke oleh piro. Langsung ditung. Paduka langsung ditung. Mbake. Bila perlu ngitungi ning kene. Sing adroh nyumbang ra iki. Oke, sing adroh le, nduk, rene nduk. Aja masih, masih ra semangat. Ele, diniati le. Sok tampil nggonku tak sangoni le. Tase gede sini oke apa ora? Jenggote jarang-jarang enggak ya ra apa-apa le. Ele, tok le. Ayo, ayo, ngake rezekimu lancar. Bojomu ayu. Rondo anak limo. Oke, Nduk. Ayo Pak Polisi. Iya. Yes. Iya, iya, iya. Sawenang aku. Ayo polisi gelem ngaji infak wah. Bawa polisi mulai juamin. Ojo. Drum. Ayo ngidang dihitung langsung diumumke. Nanti disalurke. Paduka ya. Yuk di sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa ciri orang yang beriman menurut Allah dalam surat Al-Hujurat? Yang pertama adalah amanu billah, orang-orang yang hanya percaya dengan Allah. Awae dhewe niki nyuwun sewu imane kaya angin, al imanu karih. Iman kuwi kaya dene angin. Sing jenenge angin iki kadang-kadang banter, kadang-kadang lembut. Lah bahasa kasar kula napa? Iman iki kaya entut. Kadang-kadang banter tut. Kadang-kadang kadang-kadang rono suarane piye ambune. Iman itu seperti angin. Kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang kencang, kadang-kadang lembut. Lah awake dhewe niku imane nggih ngoten. Mila supaya imane niku ajek mang nyawang kanca-kanca kaya ning Palestina nika. Kelase kaya ngono mawon tasih percaya kali Gusti Allah. Maka mulai hari ini Bapak Ibu tingkatkan imannya. Bagaimana kemudian kita meningkatkan iman? Sahutlah, sambutlah setiap panggilan Allah dengan gegap gembita, dengan penuh kegembiraan. Krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah mangkat ning masjid. Itu menyambut panggilan Allah dengan sukacita. Oh, ini orang kaya ibu-ibu Trimurti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nembe tandur jawabane apa? Adzan meneh. Amanu billah wa rasulih, dan orang-orang yang beriman kepada rasulnya. Niki ngiras-ngiras Maulid Nabi. Ayo. Melu dawuh Kanjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku berarti dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Li, ayo lakoni perkara-perkara sunah, perkara-perkara sunah. Dicontoh sing gampang-gampang wae. Kanjeng Nabi ora seneng la ono wong ngunjuk nganggo tangan kiwa. Ya awakmu ngunjuke nganggo tangan tengen aja tangan kiwa. Kuwi sunah enak awake dhewe sering meleke. Tanpa sengaja kita makan dan minum menggunakan tangan kiri yang kata Rasulullah ini adalah sifatnya setan. Bapak Ibu nyuwun sewu, anake mangan tangan kiri dibenerke, ngeyel tampluk tangane. Ngeyel sampluk cangkeme suwen. Nyuwun sewu, niki kebiasaan awake dhewe iki. Mergo ketoke sunah-sunah sing enteng diremehke. Kudune ngombe nggo tangan tengen, awake dhewe nggo tangan. La yasrubanna hadukum qaima, janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Ya lungguh. Aja ngadeg. Mila awakmu montor aja ngrokok, ngrokok kuwi padha karo wong ngombe. Wong numpak montor kuwi padha karo wong ngadeg. Mila lungguh, golek gonceng nyaman. Sing enteng-enteng mawon. Kanjeng Nabi yen pipis dodok, awakmu aja ngadeg. Kok macam wedok, cah lanang ki nguyuh ngadeke ra pantes. Apa meneh wong wedok? Suarane sing ra wong lanang lak nguyuh piece of cur. Wong wedok piece of yes. Yes ki lak gadis, kok sing tuwa-tuwa beda meneh piyoh. Soale klepe wis ilang. Wong nguyuh malah ngadok. Mulih pengajian karo Gus Mintah nguyuh ngadek mudun kok motor. Wan. Malah kadang-kadang ngono lek gawe angka 8 barang. Iya. Piye ta iki? Kuwi ya ora melu Kanjeng Nabi kaya ngono kuwi. Nguyuh gawe angka 8 iki piye karo nginangene iki. Malah kadang-kadang ngono kuwi leng gangsir barang kaya ta. Aja lak melu kula cokot nganomu lak ilang omalan. Kok ora nyunah le. Aku kula sering di anu, nang Klaten wingi kula nanti praktek. Bersuci sunah cara Kanjeng Nabi kepiye? Niki. Mumpung niki amanu billah war rasulih. Kencing sunnah ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diperhatikan adik-adik semua yang ada di belakang. Ini adalah peragaan perawat jenazahnya. Carane ngoten iki. Cara kencingnya Rasulullah. Bertumpu kepada salah satu kaki, baik kaki kanan maupun. Subhanallah. Serapopo. Allah sayang kali awake dhewe. Kok piye to iki? Selak ngompol. Nih, tak yai. Bertumpu kepada salah satu kaki. Duduknya gini. Maka kalau kalian berdiri itu sangat-sangat salah. Tidaklah Rasulullah. Bertumpu lah sebelah. Seperti ini, si ngadek. Nguyuh rampung dalam kitab Risalatul Mahid sunnah untuk dipluruti. Tapi ingat menggunakan tangannya sendiri. Pak Dukuh lewat Pak Dukuh tolong pluruti. Ya, ya. Kalau seperti ini dirasa masih ada air kencing yang masih mengganjal Pak Polisi, itu dibalik lungguhe ning kiwa, sing tengen diri tarik. Ayo matamu. Kamu ingin ya. Kalian membayangkan. Ini Ibu. Ya, Pak, setelah diteliti secara medis, orang yang kencing dengan pola seperti ini itu ternyata membersihkan air yang tidak keluar. Kan jenengan sering kok biasanya bar nguyuh, begitu bar wudu arep salat kok kroso si air kencing. Kan kadang-kadang kroso itu. Apa mana sih yang tua-tua di atas umur 30 tahun, bar rampung jewa kok rasanya ana macrit itu masih air kencing. Karena apa? Karena enggak bersih, pergo cara nguyuhe salah. Ngono lho. Setelah itu kemudian istinja bersuci. Yang namanya bersuci itu tidak harus menggunakan air. Lak musim mudan banyu akeh ya nganggo banyu wae. Ila ora ana isu bisa diganti dengan berbagai macam alat. Contohnya awakmu ning Merapi ora oleh bersucine nganggo watu. Carane piye nduk ya diusek-useke. Kowe ngomong bundas tahan tempi bisa gak sih? Cara agamane awake dhewe kuwi nyuwun sewu Kanjeng Nabi babakan uyuh diatur kok nduk. Kalau aku rawani tenan, mending aku wetengku loro daripada nguyuh sanggon-gon. Aku tahu le mulih Lampung suwan wong tuaku, numpak kapal feri Merak Bangkaun ning jero kapal feri aduh begitu rampung nguyuh, banyune ramili. Aku andlau galau. Mosok ya tak obat abit ke. Malah kaya paduh tutul-tutul ke tiang listrik umpama. Kaya item ki mau asini bocah putih, Nduk. Ning gara-gara nguyuh tutul ke tiang listrik kesetrum. Jangan sampai le hi wedi sing iso kubur ki sing paling abot siji utang rambayar loro nguyuh ra cewok tak kandani. Utang rambayar nguyuh ra cewok iso kubure abot. Akhirnya banyune tak enteni kok ora metu-metu. Akhirnya kula kelingan Pak Polisi. Masa isep. Apa yang terjadi? Subhanallah. Akhirnya kula nguyuh. Akhirnya kula cewek nganggo sprit. Rasane teng kranyas. Untung ora glegeken. Tak glegeken ya top banget aku. Ono kuwi ketemu bojoku takoni dirubung semut mboten mbah matamu kuwi aku. Ini artinya apa? Kita beriman kepada Rasulullah. Ya sing gampang-gampang wae kok. Oh, ngono kuwi to Gus. Nggih, walaupun kita tidak bisa sama persis dengan Rasul. Soale napa? Sing jenenge fotokopi kuwi ra mungkin iso padha karo asline. Sing jenenge rekamane bocah-bocah iki ra mungkin padha karo asline. Foto kuwi lho ra iso padha karo asline, malah diedit tok. Maka nyuwun sewu, ayu kuwi relatif, Photoshop kuwi alternatif. Ngono kuwi. Insta beauty kuwi alternatif. Wong saiki rupa kaya ngene kaya Sahrini kok piye. Edit Sahrono. Coba nggih, dilek ya anak-anak ini. Kulo risih kulo. Kalau kemudian kita harus sama persis dengan Rasulullah memang tak tidak bisa, tapi semaksimal mungkin kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah amanu billah wa rasulih. Kemudian apa? Summalam yartabu. Orang-orang beriman itu tidak punya keraguan di dalam hatinya. Jangan ragu, jangan ragukan dengan calon suamimu, jangan ragu dengan calon istrimu, jangan ragu dengan rezekimu, dijamin karo Allah. Sing kanca-kanca kita kandani, lamar calon bojoku nduk ditolak karo calon maratuaku. Soale apa? Aku kerja urung rampung, kuliah urung rampung, aku kuliah urung rampung, ora ndek gawean, maratuaku ora nemu. Sori bawe, mergo kuwi kuliahmu urung rampung. Anak bojomu mau pakani apa? Aku kok dilawan, langsung tak warai. Heh, calon maratuaku, rungokno kupingmu. Wani aku wong gagahe kaya ngene kok. Takono putune, maratuaku ora kowe basa kok. Jos to. Kula matur. Heh, calon maratua. Asyakku fir rizki sakku rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Kula ngepek anakmu, yakin rezekiku dijamin oleh Allah. Saya ingin jenengan iso luwih kepenak daripada kula, tapi enggak ada jaminan saya besok lebih buruk daripada panjenengan. Ingat bapak calon mertua, orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki, nomor dua, jalan bayi. Wow. Mertuaku mumet toh. Arep ditampa calon mantune ngeyelan. Ora ditampa kok bagus men. Wah. Lam yartabu, tidak punya keraguan, Pak Polisi. Pangkatmu munggah apa ora, sing penting kowe nyambut gawe. Urusan pangkat kuwi urusan ana sing ngatur dhewe kok ngopo? Lah kula ngoten mawon. Saya bilang sama istri, jangan pernah kamu mempunyai harapan abah pulang ngaji nggawa duit. Aja mikir. Kada jadi siji ra disangoni karo panitia, loro tak dum-dum ning dalan aku biasa wali. Apa bangkrut ora? Loh, ini bukan sombong contoh. Lah kowe nganggep aku sombong, aku sembuktekke kok. Ayo. Lah sesuk awakmu ora percaya Pak Dukuh, jak pengajian ning pondok. Orang ribuan semuanya makan tanpa. Maaf muskilah. Lampune mati ya ora apa-apa nyantai wae. Ya ora apa-apa. Wong yo panitiane anggarane cekak kok ya ora apa-apa. Iya nang wong lucu meneh, mbasan mati difoto. Lah lucu banget to kuwi. Dik sing difoto ya apane lho. Ya dagilan meneh kok. Mau urip ra difoto, mati difoto. Kaya kula wingi ning Taman Pintar, lucu meneh kuwi. Ana wong sak bis nganggo cadar, begitu mudun saka bis, foto bersama di depan Taman Pintar. Lah sing difoto ki raine sapa? Lah ya ora ketok ki raine sapa. Ya dagilan meneh ya. Yo selfie. Bojoku sing dilarake tok le. Wong raine dicadari kabeh kok. Cadar angsal mboten Gus oleh tapi ora kudu. Sopo sing ngudoke? Tak panas kok ning Bantul serandaan sejuke kaya ngene kok nganggo cadar. Wong Arab nganggo cadar. Dadi penak lah wong Bantul. Ayo bakmi letek. Alah, nganggo cadar. Lah nguntale kepiye ora iso. Bakul Brambang kok nganggo cadar. Lha lucu meneh iki. Brambange sekilo pinten, Bu? 5000. Tidak punya keraguan. Kemudian apa? Wajahadu. Mereka berjihad. Berjihad menggunakan apa? Bi amwalihim. Mereka berjihad menggunakan harta bendanya. Lho, ngono kuwi, Nduk. Maka kalau kamu lihat sosok laki-laki yang gemar berjihad suamimu, hartanya saja disedekahkan untuk Allah. Dia tidak punya keraguan, berarti dia bisa menjadi imam yang baik bagimu. Aku kelaran deceng. Mana iso nggih gombali bojoku, Dek. Aku tanpamu. Ambiar. Bojoku jawab, "Wah." Jangan kalah dengan keluarga. Iya. ngono kuwi. Wajah tu biar malim, duit-duit sel, rana rugi ni. Manja bil hasanati falahu asru amsalia. Barang siapa datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Yakin. Roneng angkringan. Ana wong marah, Bu. Den paring para weneke aku ra mangan, ora tak wene kok. Kula kelingan iki wau. Manja bil hasanati falahu asru amsalia. Yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan menggantikannya sepadal waktu itu sego kucing regane 150 tok. Tak kakek kabeh. Aku percaya kan. Setelah salat isya saya berangkat ke alun-alun utara. Waktu itu saya jualan aksesoris. Aku dodolan gantungan karus, jepet, tambal panci matamu, tambal panci lho. Bengi-bengi kok tambal panci. Tambal panci lawan-awan. Tambal panci. Yo ora. Tambal panci. Peniti. Cepet. Aku yakin aku mau sedekah 5000 karo wong ra duwe mesti rezekiku lancar. Subhanallah. Bar aku dodolan nganti jam 2. Aku mikir aku. Kok iso aku? Poso, awane aku poso, Nduk. Ning kampungku Nyutran Margangsan Kidul ngono. Aku poso. Begitu poso malam kedua, aku buka mung banyu putih tok li. Mung banyu putih kok mau potong kol. Niki nyata, Pak. Dadi lek kula kon crita sedekah lah mbok akeh banget. Akhire napa? Malam kedua kula mangkat meneh ning alun-alun utara. Ya Allah, kula mun sedekah, mesti rezeki kula lancar. Malam kedua zong, malam ketiga zong. Akhire aku telung bengi poso. Begitu malam keempat aku ngonek-ngonekke Gusti Allah. Gusti, jarene jenengan wong sedekah niku dilancar rezekine gara-gara kula sekali mangan kula reso mangan jenengan karepe te Gusti. Taun ana iki Gusti Allah, Nduk. Jam 12 bengi aku dol peniti jebat ora payu le. Aku lemes kaya aku meh pingsan, daganganku tak gletake, aku turu ning alun-alun ngono wae cek diwene bonus karo Allah. Begitu aku tangi jam 3 kok awakku anget apa dikeloni banci tak kandani. Yo apa ya aku? Zaman tahun 2000 niku lak pos besar, alun-alun tuh banyak banji ya polisi. Banji, ketoke banjine wis tobat. Iya. Akhire napa, Pak? Kula subuhan ngimami salat subuh. Kula lali sing kula imami niku masjid. Ku nek oneke karo takmiri. Mila menawi teng Trimurti ana NU Muhammadiyah rasa ribut babakan kunut lah. Kula yakin NU Muhammadiyah teng Trimurti ora ana seribut babakan kunut. Soalnya apa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Trimurti sudah jarang yang salat subuh. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma dina fi man hadait. Kan biasanya ini burin jawab. Amin. Wa fina fi man nafait. Belas ana sing jawab. Aku lirik titik. Oh, ternyata masjidnya Muhammadiyah rampung salat aku dionek-onek iki. Iki masjid Muhammadiyah rasa nganggo kunut dari pusar masjid. Niku tahun 2000. Gara-gara sedekah rai somangan aku kunutan. Lo yakin bahwa Allah akan mengganti dengan apapun yang telah saya lakukan selama itu saya niatkan karena Allah. Si nyapu masjid kan aku James Bond, jaga masjid dan kebon. Oh, keren, Bro. Nyapu, Pak. Ono ibu-ibu teko, Gus. Assalamualaikum. Lampune mati meneh, Gus. Oh, urip meneh. Gere. Loro teng rumah sakit men seminggu kula kentekan duit saniki bojo kula gawa tengku ngleh aku mbatin yes mangan al alimu idza ta'ala yaqulul haq senajan to kiai lek ora iso ngomong bener lek duwe tomak niku ora iso ngomong bener tomak kilo kiai iki mangkat ngaji ngarep-ngarep disangoni kira mila lek iso kiai ngaji iki ora usah ngarep-ngarep disangoni ning panitiane sing pangkat tomak niku hurufe telu elek kabeh to mim ain. Tok niku bokonge gedhe awake cilik, mim niku ndase gedhe sikile cilik, sing paling medeni ngain cangkeme gedhe wetenge amba. Akhire napa dalu kula ndongake ya Allah mugi-mugi jenengan paring mari Allah masfihi Allah. Sing maune niku lemes niku iso tangi. Begitu rampung ndongake kula lungguh ning ruang tamu, bojone sing ngaturi wae teko nganggo gelas gedhe wedang panas kae ngomong kali kula, "Gus, daraku." Mong disuguh banyu panas tok. Sis ning kene tok. Kudune adem-adem kaya ngaji teh panas tanpa gula lah enak banget tok. Mong kaya ngene tak terima-terimake. Ora apa-apa. Yen kaya dadi kelingan lagune Andy Eker. Panjene koe babu. Nuruti simbokmu. Jare yen ra ninja ra oleh dicinta. Apa kaya ngene rupane wong kere kae katane mburi ning mburi dhewe amba cangkeme Iki le lagune apa le judule? Kelingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mini deres ning pipi o a o e. Akhire napa kula mulih Pak Polisi. Saya berjalan dengan gonteng menuju masjid Arab turu. Buku Yasin sing kula cekel niku ndelalah natap yang listrik lek ora tak jikuk. Luweh. Gara-gara wetengku luwe banget to. Luweh. Kamar aku tak iso kelingan buku Yasin iki mau. Akhire tak parani meneh apa yang terjadi sub. Yasin iku tak anyar-anyar. Tuati tukang becak do main judi. Waktu itu 303 perjudian. Lak ngundang Kiai Radi Sangoni 378 penipu. Sangoni isini titik KUHP ayat 1 pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Tindam. Ake sopo, kok ana duit ning kono yang listrik kula mbaten iki lak duwite tukang becak ora mungkin. Soalnya apa tukang biasanya duwite lepas. Oh, lah awakmu pengen latihan sabar. Kuwi ora tukang becak, tukang sebak, tukang becak kuwi paling sabar sak donya. Tau ngerti tukang becak ditabrak becake karo mobil ora nesu kok. Ngerti becake rem ya. Matane ngono. Akhirnya apa dan uang yang ada di bawah buku Yasin kula mikir iki duwite sapa? Tante nih, ana wong lihat mau disompar-sampar tidak-idak le. Saya mikir apakah ini maunah? Napa niku maunah pertolongan dari Allah? Kalau mukjizat jelas untuk nabi dan rasul, kalau karomah jelas untuk para aulia, tapi maunah diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Tani, engko tak cukup ndarani maling, ora tak cukup aku butuh duit. Tak anteni ora ana wong ngerti wis sak jam lebih, akhirnya apa buku Yasin tak tibake ning dhuwur duit. Dol. Iya. Carane ngono kuwi, Bro. Halus matamu. Akhirnya kula dugi masjid, telepon abah kula teng Lampung. Bah, kula nemu duit ceritane ngene-ngene angsal. Abah kula jawabane apa? Le ditunggu sebulan meneh modar aku. Akhirnya duitnya tak gawa ning angkringan, jaminan. Duit niki ampun jenengan gunain, kula jaminke kula tak mangan. Masya Allah langsung tak sego kucing 15 nggih tak kandhani. Apa tang dina ora mangan iki padake. 15 tak pangan, dajal sak grubak-grubake kuwi. Setelah sebulan subhanallah uang itu saya tawarak-warake orang-orang yang mengakui inilah cara Allah menolong kita yakin makanya jenengan kulo ajak sodako kok pelite ra omong merah sugih-sugih jenengan Gus kulo sodako ngenteni sugih ora bakal sugih kulo sesok sodako lah utang kulo menunas ora bakal lunas utangmu tak kandani pengen lunas sodako pengen sugih sodako abun aku mbian kok tuku mobil apik kredit montore rawani anakku umur 2 tahun do. Iki Mas Adi, aku ra kuat tuku susu di anakku. Ini ben-bengi aku su karo anakku. Atau bro? Manduk. Akhirnya saya membuat konsensus sama anak saya, maka diputuskan kiwa edang. Kowe tengen aku kiwa ya. Pak Duko, besok saya pengajian yang pondok, tolong digowo kae. Nggih backson ning mburi. Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya yakin apa yang kita berikan malam hari ini tidak sia-sia. Panitia gawe pengajian iki mboten sia-sia. Endi mau oleh infak oleh piro? Diumumke kene. Endi kene ya umumke kene. Inilah saatnya kita umumkan rokok. Berdiri dan menggunakan tangan kiri berarti dia tidak menyimak ngaji soalnya sibuk dengan kota infak. Paduka sing cangkeme brawo sing dijak ning pondok ya. Iki lho ana sing 50 rupiah iki jijik banget ta iki. Alhamdulillah. Berapakah yang kita dapatkan malam hari ini? Jawabannya 4.761.000. Ngisore ditulisi yang separo lebih dari Gus Miftah tadi. Ya. Lah apa kok sumbange kok sak ono. Dadi wong sak donya mati Pak Duko urip dhewe. Pak Duko tak ndongake muga-muga Pak Duko panjang umur. Amin. Wong sak donya mati urip dhewe. Wajadu bi amwalihim wa anfusihim hartanya Lawas kepepet, nyuwun sewu. Islam diragukan, Islam diserang, Islam diagresi militer, kita lawan. Niku jenenge bi'angfusim. Takbir Allahu Akbar. Kuwi di wong golak-golak banget. Aja sanggon-gon takbir aku yo ora seneng ngono kae. Sanggon-gon takbir. Yo ngerti nggone. Aku ini mangkat ngaji ning Magelang, ning dolan bungok-bungok Allahu Akbar. Cok mobil tak buka langsung tak jawab. Sami Allahu liman hamidah. Malah kaya wong salat. Santriku jawab Rabbana walakal ham. Ulaika humus shodiqun, mereka itu adalah mereka itulah orang-orang yang jujur yang sidik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mbon jam setengah papat. Oh, alhamdulillah. Pak Dukuh, jenengan kula wene kewajiban san dulur donya akhirat. Nganti ra teko. Pak Dukuh pundi? Mboten wonten. Heh, mboten wonten Al-Fatihah aku. Lah ora ana kok ya. Berarti mboten wonten lak ora ana ta kuwi. Sing cangkeme brawok teko napa mboten? Mboten wonten, langsung aku bengok. Untuk yang brawok. La ilaha illallah. Weneng aku. Ngajeni udan-udan ademe kok asik kaya ngene. Le ya, sik tanggal 6 le ya. Kang, dikono nggih. Muga selamat donyane, selamat akhirate, bejo donyane, bejo akhirate. Nggo. Uripe selamat, miyatus salam, mautus salam. Bareng-bareng tangannya diangkat. Uripe selamat, matine selamat. Uripe selamat, matine selamat. Ayo sing bander. Uripe selamat, matine selamat. Matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, uripe selamat. Allah uripe selamat, matine selamat, uripe selamat, matine selamat, hayatu salam, mautu salam, mautu salam, hayatu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, ya Allah, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, uri. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah, selamatkan anak cucu kami ya Allah, selamatkan masyarakat kami ya Allah, selamatkanlah bangsa kami ya Allah, selamatkanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Wabil khusus malam hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, berikanlah keberkahan pada hidup mereka ya Allah, menangkanlah mereka dari segala penindasan dan penjajahan Israel yang kau laknat ya Allah.